بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo coba dicek lagi. Ini hari ke-20 di bulan Syawal. Apakah kita sudah ada perubahan? Apakah sudah berbagi dalam kebaikan? Dan saya simpulkan di akhir, untuk penekanan, mohon maaf, urusan ibadah masing-masing, tapi kalau urusan untuk bersedekah, berbagi, itu lintas akidah. Saya ingatkannya, lintas akidah. Jadi kalau urusan untuk infak, berbagi, memberikan kepada yang lain, mohon jangan dibatasi orang Islam saja. Ya, mau bagi-bagi kue, kok saya gak kebagian bu? Ibu kan bukan Islam. Gak boleh. Ya, Anda bagikan. Karena lihat, semua hadis Nabi tentang pemberian tidak mengikat dengan akidah. Umumnya tidak mengikat dengan akidah. Penampilan hadis ini, siapa yang masak masakan dan baunya sampai pada tetangganya, maka bagilah tetangganya walaupun cuma kuahnya. Oh, Masya Allah. Itu maksud hadisnya, kalau ibu masak kuahnya saja. Itu maksudnya. Ya, supaya dia tidak suudzon kepada Anda. Oh, dia masak opor, kok gak bagi-bagi padahal cuma kuahnya. Ya, tapi kalau Anda masak dengan opornya, ya bagikan porsi yang sesuai. Tapi mohon maaf, hadis itu tidak pernah menyebutkan kalau tetangga Anda muslim, tidak. Anda mungkin tinggal di sini, tetangga Anda mungkin ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, bagi dia. Berikan makanan. Begitu Anda antarkan, Masya Allah, ibu-ibu kok baik banget ya. Oh, bukan baik. Ini karena Allah perintahkan saya untuk berbagi. Ya, karena Nabi saya yang minta. Terus kalau Nabinya gak minta bagaimana bu? Tidak, Nabi tidak mungkin begitu. Pasti berikan kebaikan. Besoknya dia tanya. Mungkin masuk Islam. Anda niatkan, ini bagian dari hidayah. Ya, bahkan lebih dalam lagi, saya tadi sampaikan di live school, di beberapa tempat saya sampaikan, bahkan Anda punya pohon pun, mungkin ada pohon-pohon, ada buahnya ke tetangga Anda, walaupun non muslim, itu kalau buahnya sampai ke tetangga Anda, hukumnya hakun mushtarak, hak bersama. Usahakan sebelum lisannya keluar minta izin, Anda sampaikan. Jadi begitu buahnya berbuah, Anda sampaikan, Pak, Bu, mohon maaf, kenapa? Itu kalau nanti buahnya tumbuh, berbuah dan sudah matang, gak usah minta izin, petik aja, ambil. Oh, saya mencuri dong. Tidak, ibu sudah ngambil, itu hak kita bersama. Dari mana ketentuannya? Itu Nabi saya yang sampaikan. Quran yang berikan aturannya. Boleh saya lihat? Tunjukkan. Dia belajar, mungkin masuk Islam. Masuk Islam. Ya, besoknya ayam Anda masuk ke tempat dia. Luar biasa lah. Baik, saya cukupkan sampai di situ deh, nggak saya teruskan.